يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita sudah masuk dalam ayat yang ke-14 dari surah At-Taghabun, yakni qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Kemarin disampaikan tafsir dari Mujahid, ayyahmilur rajul ala qati'atir rahimi aw ma'siyati rabbih, yaitu di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, mereka bisa membawa seorang laki-laki menjadi putus hubungan dengan bapak ibunya, saudara-saudaranya, atau kerabat-kerabatnya. Jadi di antara istri-istri kalian, istri-istri kita, anak-anak kita, ada yang bisa membuat seorang laki-laki menjadi putus hubungan dengan kerabat mereka. Au ma'siyati rabbih, atau bahkan sebagian daripada istri dan anak bisa membawa seorang laki-laki menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'u ar-rajulu ma hubbihi illa yuti'ahu. Di mana kebanyakan seorang laki-laki dia tidak bisa punya pilihan lain ketika dihadapkan dengan orang yang dia cintai kecuali akhirnya dia menuruti keinginan dari orang yang dia cintai. Karena kecintaan terhadap istri dan anaknya, ada sebagian daripada kaum lelaki yang kemudian lebih memilih untuk memutus hubungan dengan kedua orang tua atau kerabat mereka. Padahal ma'asyiral muslimin, rijal adalah qawwam, laki-laki adalah pemimpin. Permasalahan pastilah ada, tetapi kita sebagai seorang pemimpin, seharusnya kita berusaha, walaupun misalkan hubungan antara istri dan orang tua kita itu tidak baik, tetapi kita harus mampu untuk bisa menjadi seorang yang tetap tidak memutus silaturahim dan tetap membimbing istrinya. Itu memang tantangan yang besar, dan ini akan didapati insyaallah dan dipahami oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Ya, pasti begitu. Berhadapan dengan istri, dengan anak, berhadapan dengan permasalahan orang tua dengan istri, permasalahan kita dengan mertua, permasalahan kita dengan ipar, permasalahan saudara kita dengan istri kita dan anak kita. Dan itu akan dihadapi oleh rijal, oleh kepala-kepala rumah tangga. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah, jangan sampai istri kita, anak kita, membuat kita memutus silaturahim. Dibedakan permasalahan itu. Betapa banyak yang seperti ini terjadi ma'asyiral muslimin. Karena silaturahim, hubungan silaturahim itu tidak boleh diputus. karena itu hubungan yang murni Allah pilih, di mana kita enggak punya pilihan. Kita lahir dari rahim ibu kita, itu takdir Allah. Sudah Allah tentukan. Kita lahir dari ibu kita, dari ayah kita. Kemudian dari ayah kita punya anak lagi. Dari ibu kita melahirkan anak. Semua itu memiliki hubungan kerahiman yang harus dijaga. Ya, jangan sampai terputus gara-gara istri dan anak-anak kita. Ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata pula Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani qala haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Israil qala haddatsana Simak ibn Harb an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wasalahu rajul an hadhihi al-ayah. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya mengenai ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Qala radhiyallahu anhuma, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, fa haula'i rijalun aslamu min Makkah. Mereka yang dipanggil dalam ayat ini adalah para laki-laki yang mereka telah masuk Islam semenjak dahulu di Makkah. Fa'aradu ayyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun sudah sangat ingin untuk mendatangi Rasul, untuk hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aba azwajuhum wa auladuhum ayyad'uhum. Tapi kemudian istri-istri mereka, anak-anak mereka menghalangi laki-laki tersebut untuk hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu ketika mereka datang kepada Rasul, ra'awun nas qad faqihu fid din wa fahimu ay yu'aqibuhum. Kemudian ketika waktunya, yaitu kalau di dalam sirah ketika sudah Fathul Mekah, mereka datang kepada Rasul SAW dan mereka melihat para sahabat yang lain sudah dalam ilmunya, dan mereka khawatir sahabat-sahabat tersebut memberikan hajar, memberikan penyikapan terhadap sahabat-sahabat yang tidak hijrah dan tertahan di Makkah karena disebabkan oleh istri-istri mereka dan oleh putra-putra mereka. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kelanjutan ayat ini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memberikan pemaafan, memberikan keluasan, mengampuni, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Ini adalah asbab nuzul daripada ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin Yahya dari Firyabi, yaitu Muhammad bin Yusuf, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Diriwayatkan pula oleh Mujarir At-Tabrani dari hadis Israil dengan riwayat yang sama, dan diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Aufi dari Ibn Abbas dan yang semacamnya. Dan beliau mengatakan Ikrimah adalah maulahu. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Intinya di dalam riwayat asbabun nuzul ini memberikan gambaran kepada kita, ayat ini diturunkan mengenai sebagian orang yang masuk Islam di Makkah, tetapi saat itu tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak istrinya, terhalang oleh keluarganya yang musyrikin, yang memang saat itu belum ada syariat ya harus dipisah ya ketika istri-istri tersebut musyrikin. Sampai akhirnya tiba masanya Islam sudah kuat, akhirnya mereka datang kepada Rasul dan melihat para sahabat yang lain yang sudah hijrah di awal, ilmunya sudah dalam, ilmunya sudah tinggi, dan ya mereka akhirnya khawatir akan mendapatkan hajar, hukuman dari Rasul dan para sahabatnya. Tapi kemudian Allah turunkan ya firman Allah Ta'ala, ya jika kalian memaafkan, ya memaklumi dan mengampuni, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau bisa diartikan, ketika sahabat tersebut melihat sahabat yang sudah hijrah duluan itu sudah berilmu, sudah mantap imannya, mereka marah, baru marah terhadap anak istrinya. Ya. Akhirnya mereka itu marah kepada anak istrinya dan ingin menghukum anak istrinya. Tetapi kemudian Allah turunkan kelanjutan ayat ini. Jika kalian memaafkan, memaklumi, mengampuni, maka sesungguhnya Allah pun Maha Pengampun. Nah itulah bedanya bentuk musuh dari sisi istri dan anak. Jika musuh dari kalangan orang lain, biasanya kan kita perangi, kita lawan, atau kalau kita tidak mampu kita jauhi. Tetapi musuh dari kalangan istri dan anak-anak kita itu tidak demikian. Itu bukan kita kemudian diperangi, apalagi dijauhi, tidak. Justru dibimbing, dibimbing, dibimbing dan seterusnya, sampai ketika ya mereka melakukan kesalahan, ya maka nasihat dari Allah adalah untuk mengampuni, untuk memaafkan mereka. Ya, subhanallah ya. Yang artinya ada dua fikih di sini. Yang pertama, hendaknya seorang suami itu sabar dalam menghadapi ya istri dan anaknya. Banyak-banyak menasehati dan banyak-banyak memberikan maaf kepada mereka. Kenapa? Kalau tidak dinasehati, wanita itu bengkok. Innal mar'a khuliqna min dhil'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkok itu bagian atasnya. Wa in tuqimaha kasartaha. Kalau dipaksa, akan patah rusuk tersebut. Yaitu kalau kita terlalu keras sama istri, sama anak, mereka akan putus asa dari kita. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, yaitu kasruha, yakni falquha. Patahnya maksudnya adalah cerai. Ya, cerai. Kalau terlalu suami itu terlalu kaku, ya cerai. Pisah. Ya. Oleh karena itu di sini dinasehati untuk memaafkan. Demikian pula anak, kalau kita terlalu keras sebelum waktunya, ya, keras sebelum waktunya, karena apa, pendidikan itu semuanya ada fase-fasenya. Diambil dari hadis yang masyhur, muru auladakum bisalah, perintahkanlah anakmu untuk salat, wahum abna'us sab'a, ketika usianya 7 tahun. Nah, jadi perintah-perintah agama itu mulai dilatih ketika usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asyar. Kalau sudah 10 tahun sholatnya enggak benar, enggak mau sholat atau sholatnya ngawur, pukul mereka. Ya, berarti kan diperintahkan untuk apa? Kita melatih mereka untuk sholat 7 tahun, ditambah sebelumnya diajari, setelah 7 tahun diperintahkan, dan terus diperintahkan sampai 3 tahun. Sabar 3 tahun. 5 waktu pagi dibangunkan, duhur diingatkan, asar diingatkan, maghrib, isya, terus 5 waktu. Setiap hari diingatkan selama 3 tahun. Kalau selama 3 tahun sudah diperingatkan, kemudian masih enggak sholat, pukul. Pukulannya pun kata Rasulullah, dhurban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Ya. Ya. Dalam riwayat tentang wanita, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah. Jadi pukulnya itu tidak boleh wajah, tidak boleh melukai. yaitu pukulan pendidikan. Dorbut ta'dib, pukulan pendidikan, yaitu pukulan yang tidak melukai dan bukan di bagian kepala, bukan di bagian wajah. Dan dari sini pula ulama mengatakan, yaitu kalau tanpa dipukul sudah bisa, ya jangan dipukul. Misalkan apa? Dipendeliki. Baru sholat, ya, melotot sedikit, dia sudah takut, ya sudah, sholat. Jangan dikit-dikit. Dikit-dikit, tempeleng, tendang, sikat. Nah, ini sih bukan seorang murabbi, bukan seorang pendidik. Ini preman. Ya, anak umur 7 tahun, sikat, tendang, tempiling, ceweng, jewel. Wah, ini sekali lagi preman, bukan pendidik. Jadi harus ada apa? Harus ada ilmu kita mengetahui fase mereka dididik. Ya, dididik. Kita tidak mengingkari untuk dipukul anak tersebut. Tapi ingat, proses pemukulan itu diawali dengan usia 7 tahun yang diperintahkan untuk sholat. 3 tahun sabar nyuruh. Ya, kalau orang tua sekarang, sudah saya suruh, Seth. Sekali, dua kali, tiga kali, enggak mau, tendang. Bukan begitu, baru 3 kali, 3 tahun. Ini 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun masuk, enggak sholat. Baru dipukul, itu pun pukulan yang terendah, tidak melukai, enggak boleh di wajah, enggak boleh dipukul. Ya. Sedangkan sebagian kadang ya di wajah, mohon maaf, telinga. Sampai berdarah. Ya. Dengan alasan apa namanya, di rambut di sini sampai berdarah. Kita megang ini lihatnya ringan, tapi coba saja, mau coba tak ambil rambutnya di sini sakit pasti. Kita itu ngukur jangan pakai ukuran kita. Itu anak kecil, kalau diputer telinganya ya bisa patah itu telinga. Kalau diambil ininya ya bisa berdarah. Pokoknya bagian wajah, jangan. Enggak boleh. Jadi ingat, 10 tahun boleh dipukul pun dengan pukulan yang paling rendah. Pukulan pendidikan, bukan di area wajah. Jangankan anak kita loh. Coba saja kalau anak kita ada yang nempiling. Pasti kita marah. Ya kitanya jangan. Maka jangan di wajah. Apalagi mohon maaf ada yang begini. Dibeginikan, di kepalanya begini. Dasar kamu. Ini enggak boleh seperti itu. Ya, di daerah-daerah yang aman saja dipukulnya, sini, sini. Ya. Ini harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimullah. Mohon maaf ya bahasa saya tadi agak lugas agak, ya. Supaya apa? Ya kita jangan melakukan yang melampaui batas. Mereka anak kita, jangan sampai kita mendzalimi. Mendzalimi orang itu sudah dosa, mendzalimi anak lebih dosa lagi. Ya. Dan mungkin mereka masih kecil, tapi kalau kita sudah tua, mereka sudah besar, nanti dendam. Dendam sama kita. Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anak, tidak akan disayangi anak nanti kalau sudah tua. Jadi penting sekali ya kita disuruh bersabar, ya. Karena yang namanya anak itu punya masa-masanya. Punya masa-masanya mereka bandel, punya masa-masanya mereka begini dan begitu. Itu ada saja masanya. Sabar memang menghadapi mereka. Ya. Kemudian dalam keadaan Rasul yang memerintahkan untuk memukul anak umur 10 tahun yang sudah diperintah umur 7 tahun untuk sholat. 10 tahun sholatnya masih guyon, masih goyang sana goyang sini. Nah itu orang tuanya itu untuk yang mukul anaknya itu. Nah dalam keadaan Rasulullah memerintahkan, Rasulullah nggak pernah memukul. Ya. Kata Anas bin Malik itu pembantu beliau. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'an wala waladan wala hulaman qattun illa yujahida fi sabilillah. Rasulullah itu enggak pernah memukul wanita, enggak pernah memukul anak-anak, enggak pernah memukul budak sama sekali, kecuali pukulan tersebut adalah ketika berjihad fi sabilillah. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah yang nyuruh-suruh mukul anak 10 tahun untuk supaya sholat ketika sudah diperintah dalam usia 7 tahun. Itu pun apa? Beliau gak pernah mukul. Gak pernah mukul. Gak pernah mukul wanita. Gak pernah mukul anak-anak. enggak pernah mukul budak kecuali pukulannya tersebut digunakan dalam berperang, berjihad fisabilillah melawan orang-orang kufar. Nah, ini kan penting ya bagi kita. Artinya memang walaupun disuruh mukul, tapi afdalnya apa? Tidak mukul. Cari cara yang lain. Kemudian fikih yang berikutnya, jika anak tersebut baru diperintah umur 10 tahun, berarti enggak boleh dipukul langsung. Jadi kalau umur 7 tahun kita enggak pernah nyuruh dia sholat. Setelah umur 10 tahun kita baru tahu ya bahwasanya wajib anak diperintah ketika usia 7 tahun. Diperintahnya baru 10 tahun. Kemudian dia malas-malasan, itu enggak boleh langsung dipukul. Karena dia belum mengalami proses 3 tahun perintah tadi. Begitu ya. Jadi jangan salah paham. Islam itu memang pertengahan. Ya, tidak ekstrim, serba pukul, sikat, tendang. Ya apalagi pernah saya dengar ada yang direndam di apa namanya? Di sungai sampai ke leher. Ya, ada yang gantung kakinya. Ada yang pukul pakai galon. Nasallahu salama. Ya itu bukan pendidik, preman itu. Ya. Maka harus hati-hati. Tetapi bukan kita seperti orang barat yang mereka tidak boleh memaksa anak. Ada anak ya, orang tua nyuruh anak supaya berkerudung katanya apa namanya? Melanggar HAM. Ada anak suruh belajar agama melanggar HAM dan seterusnya. Maka ini akan merusak pendidikan. Merusak pendidikan. Jadi Rasulullah itu paling tahu dalam mendidik. Syariat ini itu pertengahan. Ya. Jadi yang namanya disuruh memukul itu adalah sebuah solusi ketika anak itu sudah luar biasa. Tapi ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, kalau mukul tersebut terlalu dini, maka anak itu juga tidak baik dalam pendidikan. Dan kalau mukul terlalu besar, juga enggak akan baik. Umur 15 tahun dipukul, oh bisa ngelawan sama bapak ya. Tongkatnya mukul, ditangkis. Cuk. Ya. Makanya jangan macam-macam ya, yang seperti ini. Semuanya kembalinya untuk kebaikan diri kita dan anak-anak kita. Sehingga kita perlu pada porsinya, proses, sabar. Ya, ingat, makna adu, musuh di sini adalah untuk dibimbing, untuk diluruskan, ya. Kalau kita terlalu kasar juga mereka akan putus asa dari kita. Tapi wa in taraktaha la tazalu a'wad. Tapi kalau dibiarkannya bengkok terus, salah terus. Jadi wanita kalau dibiarkan pasti akan salah, pasti akan menyimpang. Anak-anak kalau dibiarkan ya pasti akan salah, akan menyimpang. Tapi kalau terlalu keras mereka akan benci sama kita dan akan putus asa dari kita. Jadi tengah-tengah. Terus istausu bin nisa'i khaira. Nasehatilah wanita dengan kebaikan, nasehat-nasehat terus. Sampai kapan? Ya selama dia jadi istri kita. Karena gitu. Selama dia jadi istri kita, ya sabar menasehatinya. Itu adalah resiko sebagai seorang lelaki, sebagai seorang rejal, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah lah yang di sisinya memiliki balasan yang sangat agung. Bagi siapa yang lulus dari ujian-ujian harta dan ujian anak-anak. Ujian. Jadi namanya ujian ya harus dilalui. Kalau kita enggak mau melalui, enggak lulus kita. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini, innamal amwalu wal auladu fitnah. Hanyalah harta dan anak-anak merupakan ujian, ai ikhtibarun wabtilaun minallahi. Sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah li khalqihi, untuk seluruh makhluknya. Subhanallah, untuk seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, jin pun sama diuji dengan harta dan keturunan mereka. Bahkan hewan diuji dengan keturunan-keturunan mereka, dengan anak-anak mereka, diuji oleh Allah. Liyu'lama may yuti'uhu mimma ya'sihi, untuk dipastikan dan dibuktikan. Ya. alima di sini adalah untuk dibuktikan. Ini af'alul yakin. Untuk dibuktikan siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang bermaksiat kepada Allah. Karena kalau sekedar pengucapan, ya kita mengatakan ya kita taat Allah dan Rasulnya. Ini kan lisan. Kita belum tahu kebenaran lisan kita ini sampai diuji. Ketika diuji, barulah akan nampak terbukti siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Wa qawluhu wallahu 'indahu ayyaumal qiyamah ajrun 'adzim. Dan Allah lah yang di sisinya pada hari kiamat memiliki balasan pahala yang sangat besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas, dihiasi bagi manusia. Apa perhiasan bagi manusia? Jadi manusia itu dihiasi oleh Allah. Yang namanya hiasi apa? Semakin bagus kalau dia memiliki itu. Apa itu? Hubbus syahwat, cinta terhadap keinginan-keinginan. Minan nisa, keinginan untuk punya istri. Masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Itu keinginan. Walaupun kenyataannya baru 1, tapi kan keinginannya berapa? 2, 3, dan 4. Begitu Pak ya. Gak apa-apa punya keinginan, pahalanya sama. Jadi kalau dia memiliki kecintaan, keinginan untuk memiliki istri, 2, 3, 4, itu bagus. Ya, bagus. Wal banina, dan juga dia dihiasi kecintaan untuk memiliki keturunan-keturunan yang banyak. Nah, ini tabiat manusia loh ya. Senang punya istri 2, 3, 4 itu wajar. Adapun kenyataan itu beda pembahasan. Ya. Kemudian senang punya anak banyak, itu adalah manusiawi. Ya. Yang dipertanyakan enggak pengin punya anak banyak. Nah, ini yang pertanyakan. Ya. Wal qanatiril muqantara, dan perbendaharaan yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, berisi emas, perak, seneng enggak? Seneng. Kalau punya itu, bagus enggak? Bagus. Punya emas yang banyak, bergudang-gudang, perak yang banyak. Wal khailil musawwama, kuda-kuda yang gagah. Kuda-kuda yang bagus. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak yang banyak. Wal harth, kebun-kebun, ladang-ladang, sawah-sawah yang lebar. Nikmat enggak? Seneng enggak seperti ini? Kan manusia seperti itu. Ketika baligh, pertama kali yang dia inginkan apa? Wanita. Ketika sudah dapat wanita, istri, pengin apa? Pengin anak. Setelah itu lengkap, pengin apa? Nabung, hartanya banyak. Emas, perak, kuda. Kalau sekarang kendaraan, mobil, motor, pesawat misalkan. Pengin punya apa? Punya binatang ternak yang banyak. Punya kebun, sawah, ladang yang lebar, yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi diingatkan lagi, walaupun bagus bagi manusia, itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah lah yang di sisinya sebaik-baiknya ya tempat untuk pulang, sebaik-baiknya ya keinginan-keinginan itu akan didapat. Jadi kalau manusia dihiasi kecintaan-kecintaan, keinginan-keinginan untuk mendapatkan istri, anak, emas, perak, kendaraan, rumah, binatang ternak, sawah, ladang, kebun, tanah dan seterusnya, ya itulah manusia. Manusia memang demikian. Kalau ada manusia gak senang sama wanita, ya gak normal. Kalau ada suami istri gak pengen punya anak, ya gak normal. Kalau dia hidup di dunia gak pengen punya harta, ya gak normal. Gak umumnya manusia. Umum manusia. Tapi Allah ingatkan, itu di dunia. Dan di sisi Allah, ada yang lebih nikmat lagi. Lebih berharga lagi. Sehingga yang tadi disebutkan dari wanita, anak-anak, emas, perak, kendaraan, binatang ternak dan juga ladang, semua itu ya adalah ujian. Ujian yang harus kita hadapi di dunia ini. Lulus nanti akan mendapatkan yang lebih nikmat dari itu. Enggak lulus ya azab. Kan begitu. Inilah manusia ya, manusia. Kita bukan seperti orang-orang tasawuf yang lindur, enggak butuh dunia, enggak butuh apa. Bukan begitu. Ya. Yang namanya manusia ya di dunia. La tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kamu di dunia. Istrimu butuh makan, anakmu butuh jajan. Harus kita cari penuhi kebutuhan tersebut. Tapi ingat yang halal. Tapi ingat jangan melalaikan dari ibadah, kan demikian syariat itu mengajarkan. Ya, sehingga tidak ada zikir yang sampai ribuan kali itu enggak ada. Wong pagi zikir subhanallah 99, alhamdulillah 99 aja kadang kita lupa. Sebelum tidur untuk membaca zikir yang sama aja kadang kita lupa. Habis sholat 5 waktu 33 kali masing-masing saja kadang kita lupa. Ya. Sehingga apa? Enggak ada zikir yang sampai ribuan kali. Di syariat kan enggak ada bilangan-bilangan sampai ribuan kali. Kenapa? Allah Maha tahu. Manusia itu punya kesibukan-kesibukan di dunia. Yang kesibukan dunia tersebut adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru sunnahnya para nabi dan para rasul adalah ya al-kasab, mencari penghidupan. Minal halal kasbul halal min sunnatil mursalin. Ya. Mencari harta halal itu sunnahnya para ulama, sunnahnya para nabi dan para rasul. Sunnahnya para nabi dan para rasul. Nabi Adam coba, dari pertama Nabi Adam. Manusia pertama. Ya, belum ada jual beli. Beliau bertani. Beliau menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Beliau perhitungkan musim tanam, musim panen untuk kebutuhan beliau, menafkahi istri beliau dan anak-anaknya. Setelah beliau punya anak, beliau ajarkan kepada anak-anaknya bertani. Setelah itu anaknya banyak, dikasih pelatihan yang berikutnya, yaitu apa? Beternak. Kamu beternak. Yang ini bertani. Kamu beternak. Diajarkan cara beternak. Terus sampai Nabi Nuh menjadi seorang tukang kayu, pengrajin kayu. Bahkan Nabi Dawud, seorang pengrajin besi. Ya. Nabi Musa, seorang pengembala. Nabi Isa juga pengembala. Nabi Muhammad, seorang pengembala juga. Seorang pedagang juga. Seorang petani juga. Ya. Bahkan beliau juga pernah jadi karyawan. Yang penting halal, itulah memang sunnahnya para nabi dan para rasul. Ya, karena makan dari hasil kerja sendiri itu adalah sebuah sunnah. Kana Dawud la ya'kulu illa min kasbi yadih. Nabi Dawud tidaklah makan kecuali hasil jerih payah tangannya. Hasil jerih payah tangannya sendiri. Padahal beliau seorang raja. Nabi Dawud itu raja. Raja yang sangat luar biasa kekuasaannya. Yang ketika diwariskan kepada Sulaiman, lebih hebat lagi kerajaannya. Itu pun tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya, usahanya. Itulah hebatnya para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian, qala Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Zaid ibn al-Habbab, qala haddatsani Husain ibn Waqid, قال حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبا بريدة يقول أبا بريدة mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, datanglah Hasan dan Husain. Alaihima qamisan ahmaran yamshiyani wa ya'saran. Keduanya memakai gamis merah yang berjalan ke sana kemari. Fanazala Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah pun turun dari mimbarnya, minal mimbar, fahamalahuma fawada'ahuma baina yadaih. Kemudian digendonglah keduanya dan ditaruh di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Thumakal, kemudian beliau bersabda, sadaqallah wa rasuluh. Benar Allah dan Rasulnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Nadhartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thirani. Aku melihat kepada dua anak kecil ini berjalan ke sana kemari, falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Dan aku tidak bersabar sampai akhirnya aku putus khutbahku ini dan aku angkat kedua anak tadi untuk aku pangku. Demikian hadisnya riwayat Ahlus Sunan dari hadis Husain bin Waqid, dan Tirmidzi mengatakan hasan gharib, ya innama na'rifu min hadisih. Aku ketahui hanya dari hadis riwayat ini. Ya, hadisnya hasan, ya, sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Artinya terkadang fitnah itu pada perkara yang mubah. Ya. Tidak semua ujian itu pada perkara yang haram, tapi kadang perkara yang mubah. Dan mubah-mubah ini ya dilakukan boleh-boleh saja. Tapi memang itulah ujian. Ya, ujian dalam kita beribadah, dalam bekerja, itulah anak kita adalah ujian, harta kita adalah ujian, istri kita adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Yang lulus dapat surga, yang enggak lulus ya neraka. Kan begitu. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus bersabar. وقال الإمام أحمد حدثنا شريج ابن نعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال حدثنا الأشعث ابن قيس قال صحابة الأشعث ابن قيس mengatakan قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku sampai menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Kindah, pada perjanjian Kindah. Faqala li hal laka waladun, apakah kamu punya anak? Qultu ghulamun wulida li fi makhraji ilaika min ibnati Jamad, lawadittu anna bi makanihi ya sa'ul qaumi. Aku punya anak laki-laki, ya, dilahirkan bagiku ketika aku ya keluar menuju engkau dari putrinya Jamad, nah, istri beliau bintu Jamad. Seandainya aku seperti beliau, ya, yang memiliki 7 anak laki-laki semua. Karena kebanggaan punya anak laki-laki itu ya, ya itu kebanggaan manusiawi. Karena walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu beda dengan perempuan. Sehingga dalam Islam itu yang dikasih keutamaan itu punya anak perempuan. Karena apa? Kalau keutamaan anak laki-laki zahir sudah nampak. Semua orang pasti punya pengin punya anak laki-laki. Ya, bisa istilahnya menutup warisnya, ya tidak jatuh kemana-mana, bisa melanjutkan nasabnya, ya nasabnya akan berlanjut, akan menjadi pelindung bagi dirinya ketika tua dan seterusnya, keutamaan-keutamaan yang sudah sangat nampak. Tapi di dalam hadis justru yang dikasih keutamaan pahala banyak anak perempuan. Karena memang pada zaman itu orang-orang Arab ya membunuh anak-anak perempuan, kalau kebanyakan bunuh karena menjadi beban. Maka Islam membawa ya hadis-hadis tentang keutamaan punya anak perempuan. Kenapa anak laki-laki tidak disebutkan dalam hadis keutamaannya? Ya karena sudah keutamaannya sudah sangat nampak. Ya, karena walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak seperti perempuan. Dan rijal, laki-laki adalah qawwam, yang paling qawwam, ya, paling kuat, yang akan memimpin dan seterusnya. La taquluna dzalik, Rasul mengatakan. Jangan kamu mengatakan demikian. Fa inna fihim qurrata ainin wa ajran idza qubidu. Karena sesungguhnya putra yang dilahirkan dari istrimu, putramu yang terlahirkan, mereka itu qurrata ainin, penyejuk mata. Wa ajran idza qubidu. Dan akan dapat pahala kalau mereka meninggal ketika masih kecil atau sebelum kita meninggal. Ya. Tsumma qala wala in kulta dzak innahum lamajbanah mahzanah innahum lamajbanah mahzanah. Kalau kamu mengatakan demikian, maka ketahuilah sesungguhnya memang yang namanya anak itu terkadang membuat kita itu sedih, membuat kita itu penakut. Ya. Itulah memang. Nah, menjadi kita jadi sedih dan penakut, itulah fitnah. Khawatir terhadap ini anak nanti besar mau jadi apa, nanti kaya atau miskin, nanti nasibnya bagaimana. Itulah yang namanya majbanah. Kita khawatir dan takut. Itu pasti. Nah, di sini ikhwan fillah jazakumullah, ada fikih yang sangat penting, bahwasanya anak itu adalah yang pertama penyejuk mata, khususnya ketika dia kecil, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan anak ketika kecil. Usia-usia mereka kecil sampai baligh, sampai nanti mereka menikah, ini usia-usia kasih sayang yang akan terus dikenang sampai mereka tua, yang menentukan mereka itu akan ingat kita sayang kepada mereka atau tidak. Kalau kita sayang kepada mereka ketika kecil, insya Allah mereka pun akan menyayangi kita ketika kita besar. Tapi kalau kita menyia-nyiakan mereka di waktu kecil, kasar kepada mereka, kata Rasulullah, ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya, oleh karena itu, ya, berbuat baiklah kepada anak-anak kita dengan harapan ketika kita tua mereka akan berbuat baik kepada kita. Demikian, fadhliku menangkan azan terlebih dahulu. Wa qala al-hafidz Abu Bakar al-Bazzar haddatsana Mahmud ibn Bakr qala haddatsana Abi an Isa an ibni Abi Layla an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu thamaratul qulubi, yang namanya anak itu adalah buah hati, buah daripada hati. Wa innahum majbanatun mabkhalatun mahzanatun, tapi ingat sesungguhnya mereka itu membuat kita itu penakut, ya, membuat kita jadi penakut dan khawatir. Mabkhalah, membuat kita itu jadi pelit, ya. Daripada disodakoin untuk anak saya sajalah dan seterusnya. Mahzanah, dan membuat kita jadi bersedih. Itulah anak. Membuat kita jadi penakut, pelit, dan juga bersedih. Dalam keadaan mereka adalah samaratul qulub, buah hati kita. Ya, itulah ujiannya. Ujiannya demikian. Ya. Sebagian ulama mengatakan qurrata ainin adalah idza ra'aitahum yusallun yarka'un wa yasjudun wa ya'maluna salihat, yaitu ketika engkau melihat mereka salat, ruku, sujud, beramal saleh, itu adalah penyujuk hati. Kita melihat mereka salat, tenang hati kita. Melihat mereka ruku, sujud, beramal saleh, senang hati kita. Ya, walaupun di sisi yang lain kita khawatir mereka kalau gede mau jadi apa, ya, miskin apa kaya, ya, rezekinya nanti bagaimana. Itu kan begitu, khawatir dalam pikiran kita. Ya, itulah memang ujian bagi kita. Wa qala Tabrani haddatsana Hashim ibn Marthad qala haddatsana Muhammad ibn Ismail ibn Iyash qala haddatsani Abi qala haddatsani Dhamdham ابن زرعة عن شريح ابن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسن رسول صلى الله عليه وسلم برسبد ليس عدوك الذي إذا قتلته كان فوزا لك وإن قتلك دخلت الجنة. Bukanlah maksud daripada anakmu dan istrimu itu adalah musuhmu yang apabila engkau perangi mereka kamu akan menang. Dan ketika mereka mengalahkanmu, membunuhmu, kamu akan masuk surga. Maka mereka itu bukan musuh yang demikian. Walakinil ladzi la'allahu aduwwun laka. Waladuka alladzi kharaja min sulbika thumma a'da aduwwin laka. Wa malikul ladzi malakat yaminuk. Akan tetapi, ya, musuh tersebut yaitu istri dan anak-anak bisa jadi adalah musuh yang keluar dari tulang sulbimu. Kemudian dia menjadi musuh yang paling nyata bagimu. Ya. Jadi walaupun yang dimaksud musuh kalian, yaitu istri kalian adalah musuh kalian, anak kalian adalah musuh kalian, itu bukan seperti musuh yang harus diperangi. Kalau kita menang, kalau mereka mati kita menang, kalau kita mati kita masuk surga, bukan itu. Akan tetapi, ya, musuh tersebut yang keluar dari tulang sulbimu kemudian menjadi musuh yang paling sangat nyata, ya, yang mereka memalingkanmu dari beribadah kepada Allah, membuat kita memutus silaturahim. Nah, itulah musuh yang sangat nyata. Tapi ya sekali lagi, ya, langkahnya menghadapi musuh tersebut bukan seperti musuh-musuh yang kita perangi, tapi menghadapi mereka adalah dinasehati, dibimbing, dimaafkan, bersabar, ya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dihadapi dengan apa? Dengan ghafur, dengan rahim, dihadapi dengan kita memaafkan, dan dihadapi dengan apa? Kita menyayangi. Sehingga akan bertahanlah itu yang namanya rumah tangga, dan bertahan pula silaturahim kita. Nah, itulah memang ya berat, ya, itulah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian, ai juhdakum wa taqatakum, yaitu sesuai dengan kesungguhan dan kemampuan kalian. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza martukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa manahaitukum anhu fastanibu." Apabila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, datangilah semampu kalian, dan apa aku, yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Waqad qala ba'dul mufassirin, dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, kamarahu Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, "In hadhihi al-aya al-karimah nasikhatun lillati fi Ali Imran." Sebagian ahli tafsir mengatakan dari Zaid bin Aslam, ayat ini mansukh. Ayat ini adalah nasikh. Ya, penghapus hukum yang ada pada surat Ali Imran ayat yang ke-102, yaitu firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, para sahabat ketika turun ayat ini bingung. Haqqatu qati, harus sempurna takwanya, tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam yang secara hakiki. Berarti kalau tidak demikian saya berdosa. Para sahabat bingung. Akhirnya turunlah ayat ini untuk menasikh. Jadi nasikh itu nasikh mansukh bisa bermakna menghapuskan keseluruhan hukum tersebut, dan ayatnya tetap ada di situ. Itu nasikh. Nasikh itu yang menghapus hukum, mansukh yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an. Tapi ada juga nasikh mansukh yang pengertiannya bukan demikian. Nasikh mansukh pengertiannya adalah ya muqayyid, ya, dari yang mutlak. Pengikat dari yang mutlak. Atau mubayyin, ya, minal mujmal, yang menjelaskan dari sesuatu yang masih lebar, atau takhsis dari yang am, mengkhususkan dari yang umum. Nah, termasuk ayat ini, yaitu apa? Di sini diterangkan haqqatu qatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu apa? Mastata'tum, semampu kalian. Jadi kalau memang di luar kemampuan, ya itu termaafkan. Kan begitu, paham ya? Nah, ini namanya nasikh, tetapi maknanya adalah takhsis dari sesuatu yang umum. Pengkhususan dari sesuatu yang umum, pengikatan dari sesuatu yang lepas, ya, dan penjelasan dari sesuatu yang melebar. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya. Jadi, haqqatu qatih, sebenar-benarnya takwa adalah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan dan usaha kalian. Qala ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'a qala haddatsani Yahya ibnu Abdullah ibn Bukair qala haddatsani ibnu Lahi'ah qala haddatsani Atha wa ibnu Dinar an Sa'id ibn Jubair fi qoulihi. Dari Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ittaqullah haqqa tuqatih, ay lamma nazalat hadhihi al-aya ishtadda 'ala al-qaumi ya al-amal faqamu hatta ramat araqibihim wa taharrahat jabahuhum. yaitu ketika turun ayat ini, surat Ali Imran ayat 102, para sahabat itu sangat ekstrim dalam beramal. Sampai bengkak kaki-kaki mereka, sampai menghitam kening-kening mereka. Jadi karena duduknya sangat lama, sujudnya saking lama, jadi sampai kakinya bengkak-bengkak sangat parah, dan keningnya itu sampai menghitam, sampai benjol-benjol sangat parah. Fa'anzalallahu ta'ala hadihil ayah takhfifan alal muslimin. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk keringanan atas kaum muslimin. Fattaqullah mastata'tum. Yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, kalau sudah enggak mampu jangan dipaksakan. Nah, inilah jadi makna nasikh. Fanasakhat ala al-ula. Jadi ayat ini memansuhkan ayat yang sebelumnya. Nasikh di sini adalah menjelaskan ayat yang sebelumnya, bukan menghapuskan, tapi menjelaskan, memperinci ayat yang sebelumnya. Wa diriwayatkan oleh Abil Aliyah, Zaid bin Aslam, Qadad al-Rabi bin Anas, dan Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan yang lainnya tentang penafsiran ini. Wa qawluhu wasma'u wa ati'u, dan dengarlah kalian dan taatlah kalian. Aikunu munqadina lima ya'murukumullahu bihi wa rasuluh. Jadilah kalian orang-orang yang mengikuti apa yang Allah perintahkan kalian dengannya dan apa yang Rasulullah perintahkan kalian dengannya. Jadi menjadi munqad, menjadi orang yang nurut saja terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Bukan orang yang protes terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Nurut saja. Perintah begini, laksanakan. Larangan, jauhi. Selesai. Wala tahidu anhu yumnatan wala yusratan. Jangan berpaling ke kanan atau ke kiri. Wala taqaddamu baina yadayillahi wa rasuli, jangan mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Jangan melancangi Allah dan Rasulnya. Wala tatakhallafu amma bihi umirtum, jangan kalian ya meninggalkan apa yang kalian diperintahkan dengannya. Wala tarkabu ma anhu zujirtum, dan jangan kalian justru melakukan apa yang justru dilarang kalian untuk melakukannya. Maka dengarkanlah dan taatilah. Qauluhu wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah kalian, itu lebih baik bagi diri-diri kalian. Ai wabdalu mimma razaqakumullahu 'alal aqarib wal fuqara wal masakin wa dzawil hajati. Yaitu berikanlah harta-harta yang Allah berikan kepada kalian dari rizki tersebut sebagian untuk kerabat, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Wa ahsinu ila khalqillah kama ahsanallahu ilaikum. Maka berbuat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Berilah harta, sebagian harta kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berikan harta yang melimpah kepada kalian. Yakun khairan lakum fid dunya wal akhirah. Sungguh itulah yang terbaik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Wa illa taf'alu yakun syarran lakum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian tidak melakukan infak, tidak berinfak, itu akan menjadi kejelekan di dunia dan di akhirat. Wa qawluhu wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia bisa menahan kekikiran dirinya, kemeditan dirinya, kepelitan dirinya, maka merekalah orang-orang yang falah, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, sukses dunia akhirat. Telah lewat dalam surah Al-Hasyr wa dzakar al-ahadits al-warida fi ma'na hadhihi al-ayah, dan disebutkan pula di situ hadis-hadis tentang makna ayat ini. Bima ahna 'an i'adatiha huna walillahil hamd walillah, sehingga tidak usah diulangi ya. Tapi karena ini mulai dari belakang, jadi sebenarnya belum dibahas. Justru nanti kita akan membahasnya ketika di surat Al-Hasyrnya insyaallah taala. Wa qawluhu in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan bagi kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ai mahma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yaitu apapun yang kalian infakkan, secuil apapun, pasti Allah akan ganti. Wa mahma tasaddaqtum min syai'in fa 'alaihi jazaa'uh. Dan apapun yang kalian sedekahkan, sesuatu pun, secuil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Jangankan itu, sebuah hadis yang sangat kemarin sering kita sampaikan, man bana lillah masjid, dan siapa yang membangun bagi Allah sebuah masjid, ya qadra mahmasat qitatin, seukuran burung, seukuran piyik buyung, burung piyik, tahu ya, anak burung sekecil itu, ya, dalam membantu pembangunan masjid, pembangunan tempat ibadah, pembangunan pondok pesantren, pembangunan tempat-tempat yang bermanfaat, walaupun hanya seukuran badannya burung, anak burung, piyiknya burung, banallahu lahu masjidan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ya, subhanallah, ya. Jangan kita remehkan, ya, walaupun kita bisanya cuma 10.000, jangan remehkan 10.000 kalau ikhlas. Dan biasanya kalau 10.000 lebih ringan, lebih ikhlas daripada 1.000.000. Juta bolak-balik pikir, aduh jadi enggak ya, enggak jadi. Beda kalau 10.000, lupa dia, wah taruh 10.000, 5.000, 1.000, enteng. Punya batu di rumah, bukan di jalan ya, batu di rumah, batu segini, taruh ya, barangkali nanti dibangun jadi pondasi, taruh. Ya. Sepele, ikhlas biasanya. Nah, jangan lupakan. Allah balasannya, Allah akan bangunkan istana di surga. Walaupun cuma kecil, ya. Jangan remehkan walaupun sedikit. Sebagaimana dalam sahih Bukhari, may yuqridu khairal dzulum wala adim, siapa yang dia memberikan pinjaman tanpa zalim, tanpa menghilangkan, maka dia akan dibalas. Yudha'ifhu lakum, Allah akan lipat gandakan bagi kalian. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Di sini orang yang berinfak di jalan Allah, itu Allah kinayahkan, Allah serupakan seperti meminjamkan kepada Allah. Artinya apa? Allah wajibkan dirinya akan membalas dan membayar hutang tersebut. Allah jadikan itu bagaikan hutang bagi Allah. Padahal yang dikasih makhluknya Allah kan. Kita ngasih 10.000 untuk masjid ini, untuk fuqara masakin misalkan. 10.000. Maka layaknya dia meminjamkan kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberinya berlipat-lipat ganda. Pahala yang melimpah ruah. Wa yaghfir lakum, dan bukan hanya itu, Allah akan mengampuni kalian. Ayyukaffir ankum sayyi'at, Allah akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu syakurun, dan Allah itu maha berterima kasih. Yaitu yujzi 'anil qalil bil katsir, Allah akan membalas amalan yang sangat secuil, sangat rendah, sangat ya sangat sedikit, walaupun hanya sebiji sawi, tapi mendapatkan kathir, pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar. Halimun ay yasfahu wa yaghfiru wa yasturu wa yatajawazu anidzunubi, Allah itu maha memaafkan, mengampuni, menutupi dosa, melewatkan dari dosa-dosa kita, wazalat, ketergelinciran kita, wal khataya, kesalahan kita, wasayiat, kejelekan kita, semuanya Allah maafkan, ampuni, Allah tutupi. Karena hakikatnya itu, kita baik atau buruk, itu perbedaannya cuma satu. Apa itu? Aib kita terbongkar atau tidak. Kalau aib-aib kita yang duduk di sini terbongkar, ya enggak ada yang mau duduk di hadapan kita. Enggak mau yang ada yang mendengaran kalim, enggak ada. Tapi Allah menutupi aib kita. Allah tutupi aib kita, menunggu kita untuk bertobat pada Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Al-Azizul Hakim, dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib, perkara yang disaksikan, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian tafsir dari ayat ini telah lewat khairu marrah, bukan hanya sekali. Demikian pula akhir tafsir surah At-Taghabun, akhir dari surah At-Taghabun, walillahil hamdu wal minnah, hanya bagi Allah segala pujian, hanya milik Allah segala anugerah Dan alhamdulillah kita selesaikan surah At-Tahabun ini. Dan insyaallah berarti kita akan lanjutkan surat apa berarti? Surat Al-Munafiqun. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang masuk kepada surah Al-Munafiqun. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wahamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.